Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ahibati fillah rahimakumullah ayyuhat talabah hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Wudu, bab ma yaqulu indal khala. Bab ma yaqulu indal khala. Bab apa yang diucapkan saat al-khala, yakni buang hajat, ya, bersendiri buang hajat. Baik. Disebutkan قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني آدم ابن أبي إياس العسقلاني ثقة عابد Thiqatun 'abid akhraja lahu al-Bukhari wa Abu Dawud fi kitab An-Nasikh wal Mansukh wa At-Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa At-Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتقي العتقي أبو بسطام الواسطي شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتقي Abu Bistam Al-Wasiti. Amirul Mu'minin fil hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. عن عبد العزيز ابن صهيب عبد العزيز ابن صهيب البناني عبد العزيز ابن صهيب البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Qala sami'tu Anasan yaqul Qala sami'tu Anasan yaqulu. Anas huwa ibn Malik Al-Ansari Al-Khazraji Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin, membantu Nabi sampai 10 tahun. Wa kana minal muktsirin fil hadits, termasuk dari al-muktsirin yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, apabila beliau masuk ke al-khala. Al-khala yakni, kalau kita ya toilet ya, WC, toilet atau yang semakna dengannya, itu disebut al-khala, tempat untuk seseorang bersendiri untuk buang hajat, buang air besar, buang air kecil, al-khala. Qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Beliau membaca, Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuth wal khaba'ith. Al khubuth wal khaba'ith ini syayatin, setan-setan laki-laki dan perempuan. Kata Al-Khattabi rahimahullah, dzukranus syayatin wa inatuhum. Dzukran asyayatin wa inatuhum. Kata Al-Khattabi rahimahullah, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, maksud daripada al-khubuth wal khaba'ith, dzukranus syayatin, yang laki-laki dari kalangan syaitan, wa inatuhum, dan yang perempuan. Ya. Baik, jadi ini adalah bacaan yang dibaca ketika masuk ke WC atau sebelum masuk, atau ke toilet atau yang sejenisnya. Nabi SAW berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari dzukranus syayatin wa inatuhum, setan laki-laki maupun perempuan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sitru ma baina aurati bani Adam wal jin. Bismillah. Ya. Sitru artinya penutup antara aurat bani Adam dan jin adalah bismillah. Jadi riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga ditambahkan bisa dengan membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dan dengan ini maka seseorang biiznillah auratnya juga tertutup dari asyayatin, dari jin-jin tersebut. Ya, kalau kita menutup aurat kita dari bani Adam, ya, dengan kita masuk ke ruangan toilet dan yang jenisnya, Tapi untuk menutup dari golongan jin, sementara kita enggak melihat mereka, mereka melihat kita. Maka caranya dengan kita berdoa. Ya, dengan membaca doa ini. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau ada tambahan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah tabahu Ibnu Ar'arah an Syu'bah. Tabahu artinya apa? Melakukan mutabaah, yakni mendukung, ya. Kurang lebih maknanya begitu. Mutabaah dari Ibnu Ar'arah dari Syu'bah. Ibnu Ar'arah man huwa? Wa Muhammad Ibnu Ar'arah, ya. Muhammad Ibn Ar'arah thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Muhammad bin Ar'arah an Syu'bah. Jadi di sini Adam bin Abi Iyas meriwayatkan dari Syu'bah, dan Muhammad bin Ar'arah juga meriwayatkan dari Syu'bah. Nah, ini namanya mutaba'ah, dan disebut mutaba'atun tammah. Istilahnya mutaba'ah tammah karena langsung ke gurunya, yaitu Syu'bah. Berarti Ibnu Ar'arah taba'a Adam, melakukan mutaba'ah terhadap Adam bin Abi Iyas dalam meriwayatkan dari Syu'bah, atau sebaliknya Adam bin Abi Iyas melakukan mutaba'ah terhadap Ibnu Ar'arah dalam meriwayatkan dari Syu'bah. Ya, mutaba'ah tammah. Kemudian Waqala gundurun an Syu'bah idza atal khala'a. Waqala gundar an Syu'bah idza atal khala'a. Gundar man huwa? Gundar wa Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far Al-Hudzali Al-Basri. Muhammad bin Ja'far Al-Hudzali Al-Basri, laqabuhu Gundar. Jadi Gundar ini laqab, ya, julukan. Nama beliau adalah Muhammad bin Ja'far Al-Hudzali Al-Basri. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqah akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Syu'bah meriwayatkan dari Syu'bah. Idza atal khala'a, dalam riwayat beliau idza ata al-khala'a. Apa bedanya? Yang pertama idza dakhala. Ini idza ata, apabila datang. Nah, di sini secara makna, ya, kalau masuk itu ya dakhala masuk. Tapi ata mendatangi ya belum mesti masuk, ya kan? Sehingga ini saling menafsirkan atau memperjelas makna idza dakhala, sehingga di sini bisa dikatakan apabila datang, yakni sekalipun belum masuk dia membaca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Ya. Jadi riwayat idza ata dipahami di situ belum mesti sudah masuk baru baca. Karena di keterangan di syarah disebutkan ya apabila mau masuk ya, mungkin melalui riwayat seperti ini terpahami makna tersebut. Baik. Jadi di sini ada tambahan lagi riwayat yang ketiga dari Syu'bah, yaitu siapa? Gundar. Ini juga bisa dikatakan mutaba'ah. Nah, bagi yang lainnya. Adam bin Abi Iyas, Ibnu Ar'arah, Gundar, semuanya meriwayatkan dari Syu'bah dengan sedikit perbedaan lafaz. Dan ini juga kita mengambil faedah bahwa para ulama perhatian dengan ikhtilafu al-alfaz. Ikhtilaf, perbedaan lafaz. Ya, sampai antara dakhala sama ata dibedakan ya. Ini meriwayatkan dengan lafaz dakhala, yang ini meriwayatkan dengan lafaz ata. Nah, ini perhatian ulama hadis sampai dalam kata-kata itu dijaga dalam periwayatan ya. Di sisi yang lain, ini juga menunjukkan bolehnya riwayah bil makna, menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis tidak persis dengan lafaz yang pertama. Misalnya Anas radhiyallahu anhu tadi disebutkan beliau meriwayatkan dari Nabi idza dakhala. Anas bin Malik apakah mengatakan dakhala atau Anas bin Malik mengatakan ata? Wallahu alam. Yang jelas ada riwayat sampai ke bawah, ada yang dengan lafaz dakhala, ada yang dengan lafaz ata. Secara makna mirip-mirip saja. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa kalau begitu secara praktek ulama kita membolehkan periwayatan dengan makna. Artinya dengan makna mungkin dengan lafaz yang tidak persis ya, namun secara makna mewakili. Ya, ini namanya riwayah bil makna. Ya, ini menunjukkan boleh ya, nyatanya ada. Baik, hanya saja tentu ulama rahimahumullah ketika membolehkan ada syarat-syaratnya bahwa yang melakukannya tahu bahwa lafaz itu tidak merubah makna. Kalau lafaznya berubah makna ya enggak boleh, ya. Lafaznya merubah makna enggak boleh. Sehingga periwayatan dengan makna tersebut tetap inti hadis tersampaikan dengan benar. Mungkin dengan kita dalam bahasa Indonesia kan ada apa istilahnya sinonim ya kan, beberapa kata yang maknanya sama dengan seperti itu ya, atau dengan yang bahkan lebih daripada itu, yang jelas isi daripada hadis tidak berubah. Wa qala Musa an Hammad idza dakhala. Waqala Musa an Hammad idza dakhala. Waqala Sa'id ibn Zaid haddatsana Abdul Aziz idza arada an yadkhula. Waqala Musa, Musa man huwa Musa? Musa di sini adalah Musa ibn Ismail At-Tabudzaki al-Minqari. Musa bin Ismail ibn Tabudzaki At-Tabudzaki al-Minqari. Musa bin Ismail At-Tabudzaki al-Minqari. Siqatun sabtun. Siqatun sabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Siqatun sabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta atau al-jama'ah. An Hammad an Hammad, huwa Hammad ibn Salamah. Ya, di sini Hammad ibn Salamah thiqatun 'abidun, thiqatun 'abid, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Ya, ini riwayat yang lain. Wa qala Musa an Hammad, Musa meriwayatkan dari Hammad, idza dakhala, dengan lafaz idza dakhala, sama dengan riwayat Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dengan kata idza dakhala, apabila masuk. Ya. Wallahu a'lam, ini lanjutan sanadnya. Ya, saya kurang perhatian dalam syarah Fathul Bari, insyaallah bisa kita lihat apakah juga dengan sanad yang sama. Insyaallah kita lihat kembali. Baik, wa qala Musa an Hammad idza dakhala, ya, lafadznya idza dakhala, sama dengan riwayat Adam bin Abi Iyas an Syu'bah. Wa qala Sa'id ibn Zaid, Sa'id ibn Zaid, man huwa? Huwa Sa'id bin Zaid bin Dirham. Ya, Sa'id bin Zaid bin Dirham, ini saudara Hammad bin Zaid. Saudara Hammad bin Zaid, yang ma'ruf, yang masyhur adalah Hammad bin Zaid. Ada Hammad bin Salamah, ada Hammad bin Zaid, ya, yang sering disebut Al-Hammadan, dua Hammad, artinya Hammad bin Salamah dengan Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid, di sini Sa'id bin Zaid itu saudara Hammad bin Zaid, berarti Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi, Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Basri. Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Basri, saduqun lahu awham, saduqun lahu awham. Ya, ini martabah keberapa ini? Ada yang ingat? Martabah min maratibi at-ta'dil. Ya, keberapa? Siapa yang ingat? Berapa, Wahyu? 5. Ya, martabah yang kelima. Ya, sudah hampir paling bawah. Yang keenam adalah makbul. Di atasnya soduk labak sabihi. Ya, antara soduk atau labak sabihi dan makbul adalah ini, sodukun lahu awham. Nah, kenapa kok Al-Bukhari meriwayatkan dari yang seperti itu? Ya, ya, karena ini mutaba'at, ya kan? Ini bab dalam mutaba'at. Dan tetap dia masih dalam martabah yang diterima hadisnya secara umum, walaupun ya ini martabah yang di bawah, ya. Baik, yang jelas ini dalam mutaba'at dan syawahid. Sa'id ibn Zaid tadi saduqun lahu awham, akhrajalahu Al-Bukhari ta'liqan. Al-Bukhari ta'liqan apa? Kodenya kha dan ta, ya. Al-Bukhari ta'liqan. Wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah. Al-Bukhari ta'liqan, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah. Qala haddathana Abdul Aziz, Abdul Aziz di sini Ibn Suhaib yang tadi di atas, ya. Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi di sini ini mutaba'ah tamah bagi Syu'bah. Ya, ini mutabah tam Abu Syu'bah. Antum lihat sana di atas Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib, ya kan? Ini Sa'id bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, berarti ini mutabah tamah bagi Syu'bah. Walaupun Syu'bah sebetulnya enggak perlu mutabah, Syu'bah sudah Amirul Mukminin, ya kan? Tapi secara yakni ta'rif, karena sama-sama meriwayatkan, ya disebut mutabah. Ya. Atau sebaliknya, Syu'bah mutabah bagi Sa'id bin Zaid. Hanya saja di sini secara lafaz ada sedikit perbedaan. Tapi secara isi hadis sama. Ya, saling mendukung. Kemudian di sana ada istilahnya mutaba'ah qasirah, ya kan? Ada tamah, ada qasirah. Nah, kalau qasirah misalnya ini Sa'id bin Zaid bagi Adam bin Abi Iyas. Nah, ini kan sudah level di bawahnya, ya kan? Antum lihat sana di atas Adam bin Abi Iyas, Syu'bah Abdul Aziz bin Suhaib. Sekarang Zaid, Sa'id bin Zaid selevel dengan Syu'bah. Adam bin Abi Iyas di bawahnya. Ya kan? Nah, maka ini disebut mutaba'ah qasirah bagi Adam. Sa'id bin Zaid disebut mutaba'ah qasirah bagi Adam. Ini secara ta'rif ya, pengertian. Walaupun seperti saya katakan, mereka justru secara riwayat lebih kuat, enggak perlu dukungan. Hanya saja secara ta'rif ya. Hal ini bisa disebut mutabah, sama-sama meriwayatkan dari satu guru. Ya. Baik. Kenapa Al-Bukhari menyebut mutabah ini atau riwayat ini? Karena ada lafaz yang berbeda. Yaitu apa? Idza arada an yadkhula. Ya, ini lebih menjelaskan lagi lafaz ini. Idza arada an yadkhula, apabila mau masuk. Ya. Idza arada an yadkhula, apabila mau masuk. Ini kan wadih, ya kan? Jelas bahwa di sini belum masuk tapi mau masuk. Nah, sehingga terpahami seperti saya katakan, riwayat-riwayat ini saling menjelaskan. Jadi ulama perhatian dengan taghayur atau tabayun al-alfaz, perbedaan-perbedaan lafaz, apa faedahnya? Untuk menafsirkan, ya, untuk memperjelas. Nah, ini juhud, upaya besar para ulama hadis dalam menjaga lafaz-lafaz, fungsinya untuk tafsir. Sehingga dengan kata-kata idza arada menjadi jelas bahwa ini ketika mau masuk. Lafaz yang pertama idza dakhala, apabila masuk, itu fi'il madhi, ya kan? Dakhala kan fi'il madhi. Sehingga kalau kita terjemahkan secara letterlek apa adanya, idza dakhala, apabila telah masuk. Sehingga bacanya di mana? Di dalam kamar mandi. Nah, ini kalau kita ambil lafaz apa adanya dari lafaz yang pertama. Tapi apakah itu memang yang dimaksud? Nah, dilihatlah lafaz-lafaz yang lain, ternyata ada lafaz pertama tadi idza ata, bila datang. Ini masih umum. Ya. Ada yang memperjelas lagi idza arada an yadkhula, apabila ingin masuk. Berarti membacanya di mana? Di luar kamar mandi. Nah, ini maksud Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ya, riwayat-riwayat yang lain, walaupun dari seorang yang derajatnya shodukun lahu auham, tapi lafaz ini memperjelas. Terus apa sah? Boleh dalam bahasa Arab kata dakhala fi'il madhi tapi dimaksudkan istiqbal, mau atau akan datang. Dalam bahasa Arab kadang digunakan begitu, ya. Fi'il madhi kadang digunakan begitu, enggak selalu. Contohnya apa? Dalam ayat idza kumtum ilas salati. Kumtum fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Padahal ayat ini terkait dengan wudu, ya kan? Fagsilu wujuhakum. Jadi kalau mau diterjemahkan dengan fi'il madhi, idza kumtum ila shalah, bila kalian telah berdiri salat, fagsilu, maka basuhlah. Nah, belum salat ini. Wudu kan sebelum salat. Jadi idza kumtum ila shalah bukan artinya sudah salat, berdiri salat, belum. Sebelum itu. Jadi idza kumtum sekalipun fi'il madhi, tapi maknanya untuk istiqbal. Ya, jadi kalau kalian ingin berdiri sholat, lakukan wudu dulu, baru sholat. Nah, ini artinya apa? Kadang ada penggunaan fi'il madhi, tapi untuk makna semacam yang ada pada mudhari', yaitu istiqbal. Begitu pula ini, sama, wallahu a'lam. Idza dakhala fi'ilnya madhi, telah masuk secara bahasa. Tapi yang dimaksud idza arada an yadkhul, apabila ingin masuk. Ya, sama dengan idza kumtum, yakni idza aradtum al-qiyam, kalau kalian ingin salat. Wudu dulu. Ini masuk kamar mandi atau WC artinya apabila kalian ingin masuk. Ya, begitu ya. Semoga terpahami. Baik, sementara ini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.